Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Qanabidina azakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Adabul Mufrad sampai pada bab yang baru, bab yang ke-289. Setelah pada bab yang sebelumnya, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan sekian banyak riwayat-riwayat hadis, contoh-contoh doa yang dipanjatkan Rasulullah SAW. Bab yang berikutnya adalah qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah babud du'a 'indal ghaith wal matar. Bab berdoa ketika turun hujan. Bab berdoa ketika turun hujan. Disebutkan oleh sebagian ulama kita bahwasanya ketika turun hujan pada saat itu doa dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk waktu makbulnya doa. Ketika turunnya hujan. Ketika turun hujan ada doa khusus yang dicontohkan Rasulullah SAW. Nanti akan kita baca riwayatnya. Dan kita pun bisa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang kita inginkan. Ada doa khusus, ada doa secara umum sesuai dengan kehendak kita. Dikarenakan waktu itu adalah waktu makbulnya doa. Qala rahimahullah haddathana Khalad bin Yahya. Qala haddathana Sufyan. An Ibn Yaqdam bin Shuraih bin Hanif an abihi. Dari bapaknya. Shuraih bin Hanif. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam ila ra'a nasyian, apabila beliau melihat awan tebal yang datang. Nasyik itu sahabun mukbil, awan tebal, awan gelap yang datang. Rasulullah SAW apabila melihat awan tebal yang datang, fi ufukin min afaqis sama, di sebuah ufuk dari ufuk-ufuk langit. Taraka amala, beliau meninggalkan aktivitasnya. Wa in kana fi salatin, walaupun beliau ketika itu sedang salat. Di sini yang dimaksudkan ialah salat sunnah yang memungkinkan untuk dibatalkan, adapun yang wajib tidak. Apapun kondisinya harus dan harus disempurnakan hingga selesai. Jadi Rasulullah SAW apabila melihat awan tebal, awan yang gelap datang di ufuk langit, beliau meninggalkan aktivitasnya walaupun sedang sholat. Thumma aqbala alaik, kemudian menghadap ke arah awan tadi. Disebutkan dalam riwayat yang lain beliau berdoa, Allahumma inni a'udhu bika min syarri ma ursila bih. Allahumma inni a'udhu bika min syarri ma ursila bih. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan atau kejelekan apa yang dia diutus dengannya. Ini ketika mendapati awan yang sangat gelap. Allahumma inni a'udhu bika min syarri ma ursila bih. Atau dengan lafaz yang lain, Allahumma inni a'udzu bika min syarrih. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejelekannya. Fa in kashafahu Allah, hamidallah. Apabila Allah Subhanahu wa taala membukanya, yakni tidak jadi hujan, tadinya gelap, awan yang tebal hitam gelap, ternyata cair dalam artian terang kembali. Hamidallah, beliau bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in matarat, tetapi kalau awan tadi hujan, menurunkan air hujan, qala, beliau berdoa, Allahumma sayyiban nafi'an, dengan si atau dengan shad, Allahumma sayyiban atau sayyiban nafi'an, atau dengan si sayyiban ay ata, ya Allah, semoga hujan ini sebagai sayyiban, sebagai anugerah, sebagai pemberian, nafi'an, yang bermanfaat. Itu orang menggunakan sir, sayyiban nafi'ah. Ya Allah, jadikanlah hujan ini sebagai anugerah yang bermanfaat. Dalam lafaz yang lain dengan shad, Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, jadikanlah hujan ini sebagai hujan yang bermanfaat. Hadis ini sahih. Isnadnya sahih, juga dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam sunannya An-Nasa'i, dalam Amal Yawmul Lailah juga Ibnu Majah dalam sunannya di isnadin sahih, dengan isnad yang sahih. Baik. Dalam hal ini Ibn Azzaikumullah, Rasulullah SAW memberikan bimbingan kepada kita ketika kita mendapati atau melihat awan gelap yang sangat tebal. Nah, teman-teman di langit sedemikian tebalnya, sedemikian gelapnya, bergulung-gulung. Itu beliau langsung menghentikan amalnya. Kalaupun sedang sholat, dibatalkan sholatnya yang sunnah. Kemudian berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzu bika min syarri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejelekannya. Atau dengan doa, Allahumma inni a'udzu bika min syarri ma ursila bih. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari kejelekan apa yang dia diutus dengannya. Disebutkan dalam lafaz yang lain, dalam riwayat-riwayat yang lain, beliau tanya oleh para sahabatnya, kenapa ya Rasulullah? Beliau menjawab, dikarenakan beliau khawatir itu adalah azab Allah seperti yang pernah Allah turunkan kepada kaum Ahqaf. Mereka mengira itu adalah ajilun mumtiruna, hujan yang akan datang kepada mereka. Ternyata azab. Ternyata azab. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Ternyata itu awan yang begitu gelapnya, ternyata sebuah azab yang menghancurkan segala sesuatu yang Allah perintahkan untuk dihancurkan. Itu disebutkan di Al-Ahqaf. di Al-Ahqaf peristiwa tentang masalah itu. Karena beliau khawatir itu azab, maka beliau pun berdoa kepada Allah, bertawud kepada Allah dari kejelekan awan tersebut. Kemudian dilihat, kalau ternyata Allah hilangkan awan tadi, terang kembali, bertahmid kepada Allah, bukan sebagai azab. Kalau ternyata hujan, alhamdulillah, itu adalah hujan, bukan sebagai azab. Ketika hujan, beliau berdoa, Allahumma sayyiban nafi'ah, semoga sebagai hujan yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Dari sini kita ambil faedah doa khusus yang dicontohkan Rasulullah SAW ketika turun hujan. Apa itu? Allahumma sayyiban nafi'ah dengan sah, atau dengan sin, Allahumma sayyiban nafi'ah. Setelah itu kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terserah kita, dikarenakan waktu itu adalah waktu makbulnya doa. Silakan berdoa dengan kebaikan dunia, kebaikan akhirat, sebagaimana yang kita butuhkan. Na'am barakallahu fikum. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita bolehnya membatalkan salat sunnah. Bolehnya membatalkan salat sunnah dikarenakan suatu kondisi, suatu kejadian yang dianggap mencekam, terkhusus ketika melihat awan yang gelap semacam itu, dan juga bisa dibiaskan dengan kondisi-kondisi yang lain yang cukup mencekam. Cukup mencekam. Misal kita sedang salat sunnah dua rakaat, barulah itu tiba-tiba terjadi lindu, gempa, goyang semuanya. Untuk perhatikan ini, rumah segala macam sudah boleh bergoyang, ada yang runtuh. Jangan mengatakan tidak, langsung batalkan, langsung keluar dari gedung untuk menyelamatkan diri, dikarenakan pada umumnya kondisi yang ketiga itu adalah kondisi yang mengerikan, kondisi yang mencekam. Paham ya? Hah? Itu lidu. Contoh yang lain? Kebakaran, iya, kebakaran. Itu sih bukan kondisi mencekam, Pak. Itu babnya beda. Itu babnya terkait dengan salat sunnah atau mentaati orang tua. Jawabannya mentaati orang tua. Dibatalkan salat sunnahnya untuk mentaati orang tua, memenuhi panggilan mereka. Tidak, kondisi mencekam. Jadi ada lindu, gempa, ada kebakaran hebat, ada tsunami, ada tsunami, ada gunung meletus, ada lagi, berdoai, kemalingan rumahnya antum ini, lagi salallahu akbar rakaat, ada lagi qiyamul lail, ramai, anaknya itu udah bengkak-bengkak, istrinya itu juga bengkak, mas, paling. Jangan kemudian, sholat si air, Pak. Lah ya, dalam kondisi demikian bisa dibatalkan, langsung batalkan, langsung dikejar kumal ini, ditangkap kali. Barulah itu sebuah kondisi. Nah, ya, barulah. Contoh yang lain yang disebutkan oleh para ulama una ialah terkait dengan anak kita. Misalkan kita sedang sholat di sini, di depan itu jalan raya besar. Kita bawa anak kita di samping kita. Kita sholat sunnah, anak kita di samping. Ternyata kabur, hilang ini. Ini jalan ini. Ini lari ke jalan raya ini. Bisa bahaya, bisa ketabrak ini. Batalkan, cari anaknya itu. Kemudian sholat kembali. Contoh yang lain yang mereka sebutkan ialah terkait dengan masalah masakan. Nah, terkait dengan top masalah masakan. Barakallahu fikum. Misal ibu atau kita jadi chef gitu ya, lagi masak apa, masak yang cukup-cukup baik, cukup besar. Kita perkirakan dikecilkan nyala apinya, diperkirakan untuk sholat dan segala macamnya cukup. qadarullah. Pak kemudian tercium aroma yang beda beda ini, maka langsung katakan salatnya segera matikan apa namanya nyala apinya, kemudian kita kembali salat seperti yang ada. Bila benar apa makanan juga dimasukkan dikarenakan khawatir tadbir, khawatir tadbir terbuang sia-sia, terbuang sia-sia termasuk infaqatul mal, termasuk menyia-nyiakan harta yang dilarang para ulama. Umin hadal bab kathir, contohnya juga sangat banyak lagi yang lainnya. Anda lagi sholat tersunnah, lihat motornya itu lagi di bawah ini. Lagi tersunnah, ngerti loh, motorku lagi deket-deketek, loh jalan deh, ini mau diambil, langsung katakan langsung kejar malingnya, langsung kejar malingnya. Itu terkait dengan pembahasan hifdzul mal, penjagaan terhadap harta. Barakallahu fiik. Bab yang berikutnya. Qala rahimallahu ta'ala babud du'a'i fil maut. Bab doa minta mati atau doa dengan kematian. Yakni apa hukumnya? Apa hukumnya seseorang berdoa minta mati? Di sini ada perincian. Di sini ada perincian barakallah. Perincian yang pertama, dalam kondisi sakaratul maut. Dalam kondisi sakaratul maut, seseorang itu sudah sekarat. Dalam kondisi yang semacam ini dianjurkan untuk tamanni liqa'illah. Dianjurkan untuk berangan-angan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Memunculkan asa, memunculkan harapan, memunculkan rasa cinta berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, "Man ahabba liqa'allah, ahabballahu liqa'ah." Barang siapa yang mencintai perjumpaan dengan Allah, Allah akan mencintai perjumpaan dengannya. Ini hanya seorang mukmin ya. Hanya seorang mukmin. Orang yang tidak punya iman, wah itu kelukusannya luar biasa. Tapi yang dalam posisi dia beriman kepada Allah, orang yang bertakwa, semasa hidupnya banyak amal solehnya, tinggi imannya, tinggi takwanya, ketika sakaratul maut itu muncul harapan, roja, mengharapkan perjumpaan dengan Allah, mencintai perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat hari. Man ahabba liqa'allahi ahabballahu liqa'ah. Barang siapa yang mencintai perjumpaan dengan Allah, Allah akan mencintai perjumpaan dengan dia. Ingat ini ketika sakaratul maut. Boleh boleh mengharapkan mati dalam rangka untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai orang beriman. Kondisi yang kedua, kondisi di luar sakaratul maut, tidak dalam sakaratul maut. Ya, kondisi sehat, kondisi bugar, tapi ada musibah. Ini ada dua keadaan. Kalau dia mendapatkan musibah-musibah duniawiyah, kalau dia mendapatkan musibah-musibah duniawiyah seperti sakit, sakit yang keras, sakit yang menahun, contoh yang lain, diuji dengan kefakiran, kefakiran atau semisalnya, baik musibah duniawiyah, maka tidak boleh bagi dia untuk doa minta mati, tidak boleh. Ini yang akan disebutkan oleh Imam Bukhari pada bab ini dan juga dikuatkan dengan hadis riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yatamanna ahadukum al-maut li dhurrin nazala bihi. Jangan sampai salah seorang di antara kalian berangan-angan mati dengan sebab kemadharatan yang menimpa dia. La yatamanna yanna hadukum al-mauta li dhurrin nazala fih. Sungguh jangan sampai salah seorang di antara kalian berangan-angan mati karena kemadharatan yang menimpa dia. Ini mutafakun alaih. Ada dengan tambahan yang hebat minat dunia. Musibah yang menimpa dia dari musibah dunia. Maka tidak boleh. Kalau musibahnya dunia, tidak boleh. Nah, sudah sakit. Sakit keras. Nah, sakit yang keras. Ya, sakit keras macam-macam. Biasanya orang yang sakit keras yang sudah harapannya tipis dan maunya mati aja, itu ketika organ-organ tubuhnya sudah tidak ada. Kecelakaan. Nah, patah kedua tangannya, kedua kakinya, tidak punya organ tubuh. Tapi dia masih hidup. Dikarenakan yang patah kedua tangan dan kedua kakinya, dia masih hidup. Tapi bayangkan dia, kalau bisa hidup ngapain? Megang yang tidak bisa, jalan yang tidak bisa, hanya cuma di atas pembaringan saja. Bayangkan mereka, mati aja. Gitu ya. Itu tidak boleh. Dikarenakan musibahnya dunia ini. Atau hanya utang. Nah, ditagi sana, tagi sini, desak sana, desak sini. Oh, segala macamnya. Purusikan sana, purusikan sini. Oh, luar biasa. Kenapa kita lakukan? Kenapa? Dikarenakan musibahnya musibah dunia ulia. Barakallah. Yang kedua, kalau dia mengkhawatirkan kondisi agamanya dikarenakan hikmah yang sangat dahsyat, banyaknya syubhat, banyaknya kesyirikan, banyaknya kekufuran, penyimpangan-penyimpangan, fitnah pada agamanya, dia mengkhawatirkan fitnah pada agamanya. Dalam kondisi yang demikian, boleh dia minta mati. Boleh dia minta mati. Itu dilakukan oleh sejumlah sahabat kita. Sejumlah sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Di antaranya sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Barakallahu fikum. Ini ada masalah. Dan juga dilakukan oleh sejumlah ulama ya Pak. Di antaranya dilakukan oleh Imam Al-Bukhari sendiri. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, dia juga di akhir hayatnya memohon kepada Allah supaya diwafatkan dikarenakan fitnah yang sangat dahsyat yang menimpa beliau ketika itu terkait dengan masalah-masalah agama. Beliau difitnah atas segala macam terkait dengan bab agama, maka beliau berdoa kepada Allah supaya dipercepat kematiannya dan dimakbulkan oleh Allah, beliau berwafat. Ini dua keadaan. Jadi kalau musibahnya duniawi tidak boleh tidak mati. Tapi kalau terkait dengan khawatir tentang keselamatan agamanya, maka diperbolehkan. Kita boleh riwayat. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Musaddad Ibnu Musarhad Abu Hasan al-Basri qala haddatsana Yahya Ibnu Sa'id al-Qattan an Isma'il bin Isma'il bin Abi Qais qala hatta bin Qais bin Abi Hazim qala katanya Qais bin Abi Hazim ataitu Khabbaban, saya pernah mendatangi Khabbab, salah seorang sahabatnya Rasul Khabbab, waqatik tawa sab'an, dia sudah 7 kali melakukan pengobatan cai. Itawa itu pengobatan dengan besi panas. Nah, besi panas itu penyakit-penyakit tertentu yang cukup gawat dengan besi panas. 7 kali melakukan pengobatan cai. Barakallahu fiik. Di sebuah dalam lafaz yang lain, beliau mengatakan laqad tala saqami. Sudah lama sakit saya ini. ketujuh kali saya mengumpulkan kain. Waqala, kemudian mengatakan di sini, laula anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahana an nad'a bil maut la ta'awtu. Kalau seandainya Rasulullah SAW tidak melarang kami, para sahabat, kalau seandainya Rasul tidak melarang kami berdoa dengan kematian, niscaya aku sudah doa minta mati. Nah, sudah lama sakitnya, panjang sakitnya, dikait 7 kali, tidak sembuh-sembuh, maunya mati aja gitu ya. Tapi dikarenakan Rasulullah SAW melarang kami berdoa dengan kematian, maka saya tidak berdoa. Tapi larangan ini bukan hanya untuk sahabat. Para ulama sepakat ini larangan ditujukan untuk para sahabat dan ditujukan untuk segenap kaum muslimin setelah mereka sampai kiamat. Sebabnya faktor syariatan. Maka hadis ini menerangkan kepada kita larangan berdoa minta mati. Lihat di sini. Larangan ini berkaitan dengan apa ya? Musibah, musibah duniawi. Karena Khattab ketika itu sedang sakit. Itu dipahami demikian dari para ulama. Sehingga kalau musibahnya bukan terkait dengan musibah duniawi, dia mengkhawatirkan agamanya dikarenakan fitnah yang sangat dahsyat yang bergelombang, maka dia diperbolehkan untuk berdoa meminta mati barakallahu fikum dikarenakan menyelamatkan agama. Di antara doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma aslih li fi dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li fi dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'ati. Terus kan, Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Kata-kata ini, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr, jadikanlah kematian itu istirahat bagi saya dari segenap kejelekan yang ada. Untuk minta mati bukan karena musibah duniawi, minta mati karena khawatir agamanya rusak. Itu diperbolehkan. Sihirin azabullah, seberat apapun musibah dunia yang menimpa kita, sabar. Jangan sampai minta mati, apalagi bunuh diri. Itu hukumnya haram, hukumnya dosa besar. Sakit, separah apapun sakitnya yang sakit. Ketahui, dengan sabarnya kita, dengan sabarnya kita, itu justru menjadi penghapus dosa. Takdir pokoknya menghapuskan dosa kita, barakallahu. Sehingga ya sabar. Walaupun kita gak bisa beraktivitas sebagaimana umumnya banyak orang, tapi ada hikmah di balik itu. Dengan kesabaran kita, dengan keteguhan kita, tidak ada keluh kesah. Kita pasrahkan kepada Allah, ketawakan kepada Allah, justru akan bisa menghapuskan semua dosa-dosa kita. Siapa tahu dengan itu Allah ambil nyawa kita dalam keadaan sudah bersih dari semua dosa, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan nanti di akhirat. Itu baru sakit, belum lagi musibah-musibah yang lain. Apapun musibah duniawi yang menimpa kita, sabar. Jangan sampai berdoa minta mati. Doa minta mati ketika mendapatkan musibah duniawi yang pertanda kurang tawakal kepada Allah, pertanda kurang sabar, pertanda minimnya iman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiikum. Nah, tapi ini sangat penting terutama untuk kehidupan kita sehari-hari di dunia ini. Tidak ada seorang pun di antara kita melainkan pasti akan merasakan musibah, pasti merasakan musibah, merasakan cobaan-cobaan duniawi, baik itu sakit, baik itu kefakiran atau kemiskinan atau hajat atau apapun yang ada pada hidup, pasti akan kita hadapi maka kita hadir dengan penuh kesabaran, dengan penuh tawakalan, dengan penuh pasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pertolongan kepada Allah Tabaraka wa taala untuk menghadapi semua yang ada, dan insyaallah dengan cara demikian akan berubah menjadi pahala besar untuk kita semua, menghapuskan dosa-dosa. Masya Allah. Bab yang berikutnya, kembali Al-Imam Al-Bukhari menjelaskan tentang bab da'awatun Nabi, doa-doa Nabi. Panjang lagi ini riwayatnya. Contoh-contoh doa-doa dan zikir-zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini panjang ya. Panjang banget ini. Doanya, ya zikirnya, Masya Allah. Ada Pak. Bolehkah bekerja di klinik yang bekerja sama dengan asuransi kesehatan, dan bagaimana hukumnya kerjasama dengan asuransi tersebut? Masya Allah. Bagaimana bentuk kerjasamanya? Ya kan gitu. Bagaimanakah bentuk kerjasamanya? Secara prinsip asuransi kesehatan yang ada, ya yang ada ya Pak, itu kebanyakan asuransi bisnis, sehingga ada unsur perjudian di dalamnya. Faedahnya semua asuransi bisnis itu punya haram, dikarenakan di dalamnya ada unsur perjudian, spekulasi yang sangat tinggi, memakan harta orang dengan cara yang batil, atau untuk kewaliman dan semisalnya. Lain hanya kalau asuransi kesehatan adalah subsidi murni pemerintah, ya jazakumullah khairan. Sehingga bagaimana bentuk kerjasamanya? Apakah pihak asuransi ini memberikan semacam DP uang, sejumlah uang kepada klinik tadi, supaya ketika ada klien-klien dia yang bermasalah langsung dilarikan kepada klinik Anda? Jadi termasuk rekomnya dia gitu, para begitu. Atau bagaimana? Ya, jelaskan sama saya dulu. Bagaimana bentuk kerjasamanya? Apakah klinik Anda itu dipercaya oleh salah satu perusahaan asuransi kesehatan dikarenakan mutunya, dikarenakan pelayanannya, dikarenakan segala macamnya, termasuk ya direkomendasikan via asuransi untuk kliennya? Tapi Anda semata-mata menerima pasien. Ada pasien, ada bayaran. Enggak ada pasien, enggak ada bayaran. Yang mana ini? Loh, kok menang doa ya? Yang mana ini? Hah? Yakin? Yang nomor dua. Hah? Jadi klinik Anda ini dipercaya oleh sebuah perusahaan asuransi kesehatan. Nah gitu ya. Direkomendasikan oleh asuransi, semua klien-klien dia yang bermasalah dengan kesehatannya mendapatkan klaimnya tadi di situ. Itu ada pasien, ada bayaran. Lima? Tidak sama sekali? Tidak sama sekali. Berarti hitungan ada pasien, ada bayaran. Tapi apakah klinik tadi mendapatkan fee dari pihak asuransi? Duh, tak apa mana. Kalau semata-mata ada pasien, ada bayaran. Ada pasien, ada bayaran. Itu tidak ada masalah. Ya sama sebagaimana rumah sakit, ada pasien ditangani, bayar, nyigiro. Tidak tahu tuh pasien swasta, walau pasien pribadi, walau pasien dibawa di asuransi, yang itu pasien. Ada pasien, ada bayaran, selesai, nyigir. Ya tidak ada masalah. Tidak ada sangkut pautnya antara klien tadi dengan asuransi kesehatan. Tapi kalau ada fee, jadi ada fee-nya, para tuan itu dari pihak asuransi memberikan fee kepada ini klinik tadi. Nah, nanti kalau ada klien saya datang, bisa. mendahulukan dan segala macamnya. Ini yang bermasalah. Fikih yang semacam inilah yang bermasalah. Atau dari pihak asuransi memberikan DP di muka, ini kita kasih uang 1 miliar. Nah, yang datang, nah, orang dari klien saya diurus. Ini yang bermasalah. Artinya apa? Ada unsur tahun langsung. Kami ada unsur tahun langsung, kerjasama langsung dengan pihak asuransi. Atau dengan gambar pertama tadi, nggak langsung. Atau hanya menerima pasien, urusan pihak asuransi merekomendasikan klinik Anda, ya, berarti dia takut. Saya tanya sama ya, sehingga bolehnya bekerja di klinik yang demikian ya tergantung bagaimana klinik tadi itu, bagaimana bentuk kerjasamanya. Kalau bentuk kerjasamanya dengan cara-cara yang syar'i, ya jangan. Tapi kalau dengan cara yang boleh, ya enggak ada masalah. Nah, dari tadi saya bertelepon sama seorang dokter punya klinik di Jakarta. Di Jakarta. Assalamualaikum. Menanyakan seperti yang sekarang ini. Jadi sistem yang ada di Jakarta untuk kliniknya dokter satu ini, jadi dari pihak asuransi kesehatan itu betul-betul percaya dengan ini. Dikarenakan bagus pelayanannya, dokternya standby, nah, servisnya bagus dibandingkan dengan yang lain, sehingga dia dikedepankan, para guru dikedepankan. Kalau ini klinik tidak menerima dari pihak asuransi, lepas ya sudah. Nanti dia akan larikan pada klinik yang lain. Kalau dia terima job pasien, dikasih di depan kepada pihak asuransi kesehatan, dikarenakan mutunya tadi. Saya tanya, ada DP? Oh, enggak ada. Ada ini? Enggak ada. Terus ada pasien dibayar. Standar bayarnya sama dengan yang lain, sama, tidak ada masalah. Paham ya, bayarnya itu sama dengan yang lainnya, sama dengan yang lainnya. Ada pasien, ada bayaran. Tidak ada pasien, ya tidak ada bayaran. Cuman kita lebih didahulukan dari pihak asuransi kesehatan karena mutu kita. Mau kita ambil, silakan. Tidak diambil, limpahkan kepada klinik yang lain. Ya sudah. Yang semacam ini tidak ada unsur, kalau tidak ada unsur tahun langsung dengan pihak asuransi tadi. Tapi terkait dengan masalah pasiennya, terkait dengan masalah pasiennya, tidak ada masalah kalau terlalu. Sehingga dicek kembali yang sebelah mana yang antum maksud. Terlalu. Yang lain? Biasanya dirinya dengan kliniknya itu ada harga. Harga normalnya sekian. Kalau dikarenakan sebagai langganan, dikarenakan dia membawa pasien cukup besar, cukup banyak, atau yang mana? Rata-rata pasien asuransi ini mengirimkan pasien sejak jumlah sejak, tapi saya minta tarif di bawah tarif biasa. Itu negosiasi dengan pihak klinik. Itu kan negosiasi hati. Ya, sebagaimana antum jual apa namanya, jual baju. Nah, atau mau beli berapa? Ya, 10 potong, ya sudah. 10 potong, tak diskon satu. Baik. Saya bilang, antum mau beli sarung? Antum beli berapa kodi? Hanya, saya mau beli 100 kodi. Mau, saya. Nah, 100 kodi itu mestinya harga bayarnya, misalkan 100 juta. Antum saya diskon 5 juta. Tentunya, itu bukan masalah, itu negosiasi. Ya, namanya klinik juga bisnis ya, gitu. Nah, Dari sisi ini dia juga berharap juga bisa mendapatkan banyak pasien. Tenang ya, ya persaingan dengan tempat-tempat yang lain. Gitu ya, itu terkait dengan negosiasi harga. Itu tidak berkaitan langsung dengan asuransinya, tapi terkait dengan pasiennya. Tapi umumnya normal sih. Jadi dia ini kiri karena dia mutunya bagus, ya jagaan itu jaim itu. Nah, kalau mau silakan produk silakan mikir. Jual mahal sih. Jadi karena mutunya bagus diambil sama dia asuransi. Ini malah sebaliknya biasanya. Jadi mahal itu asuransinya dikarenakan mutu yang sangat bagus. Yang lain, gitu ya. Yang lain. Orang Muslim meninggal karena bunuh diri. Itu bagaimana dia? Apanya? Orang Muslim yang meninggal karena bunuh diri. Itu bagaimana? Bagaimana apanya ini? Ya, ketika penentuan surga dan nerakanya. Waduh. Kalau yang antum tanyakan terkait dengan surga dan nerakanya, wallahu a'lam bishawab. Prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah tidak boleh memastikan seseorang dalam surga dan juga tidak boleh memastikan orang dalam neraka kecuali yang ada nas dalilnya. Kalau yang semacam ini kita mengkhawatirkan. Jika ada orang yang mati dalam keadaan baik, kita mengharapkan kebaikan untuk dia. Kalau dia mati dia kejelekan, kita mengkhawatirkan kondisinya. Semata-mata berharap dan khawatir, tidak ada kepastian hukum surga dan neraka kecuali yang ada dalilnya. Betul? Nah, kemarin apanya yang dimaksud? Ini kerjanya. Nah, apakah diurus jenazahnya? Kalau dia seorang Muslim, ya diurus jenazahnya. Dikuburkan di mana? Dikuburkannya kaum Muslimin. Tetapi untuk tokoh-tokoh masyarakat tidak dianjurkan mensolatkan jenazahnya dalam rangka untuk memberikan pelajaran yang semisal. Ya dia urus sama keluarga sendiri, tetangga dekatnya. Nah, dengan sengaja tokoh masyarakat datang, saya tidak mensolatkan jenazah orang ini. Apa ini? Iya, biar yang lain tahu ini orang apa, matinya itu mati jelek. Karena kan dia bunuh diri. Pelajaran bagi orang-orang yang bunuh diri. Itu kalau bisa ngomong kayak gitu. Dulu bisa di sebagian salah. Diriwayatkan dari Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Tapi terkait dengan ahli bid'ah. Jadi ketika ada salah seorang tokoh atau salah seorang yang punya pemahaman kalau tak khawarij murji'ah kelakunya mati. Ini jenazah sudah siap, sudah mensolatkan ini. Orang sudah datang untuk mensolatkan. Datang Sufyan ats-Tsauri. Ya, orang melihat, mengatakan Sufyan ats-Tsauri, ya, datang ats-Tsauri, datang ats-Tsauri. Lalu mereka belah jalan supaya lewat beliaunya. Bayangannya mau siapa kan? Disolatkan, lewat terus begitu sampai di depan jenazahnya langsung belok dia. Melintas tidak mensolatkan jenazah. Mewani kalau garis semacam itu, masya Allah, itu bentuk ajur, bentuk pemboikotan kepada seseorang yang punya pemahaman bid'ah atau kepada ahli bid'ah atau pelaku dosa besar. Fungsinya memberikan pengajaran kepada kaum muslimin dan kepada yang semisal. Itu yang tokoh semacam Sufyan ats-Tsauri. Dan kita orang yang tak punya taring di masyarakat, tokoh kuai, tokoh tak hilang ni, dan gitu. Wah, kiai Zubi, siapkan jenazahnya langsung kita datang. Assalamualaikum. Oh, kaya ni. Sofi, membelah jalan, tahu-tahu melengos. Set. Wah, itu dikejar. Dikejar dengan Allah, bangsa itu apa anda dan Sehingga penerapannya harus melihat maslahatan mabarun. Ketika yang ini enggak bisa, cara yang lain memboikot ahli bid'ah itu caranya banyak. Cara yang paling gampang ya jangan hadir selesai. Jangan menghadiri pemakaman jenazahnya. Itu sudah termasuk memboikotan kepada ahli bid'ah. Barakallahu fiik. Yang lain dari senyumnya dari paham ada HP tapi kira ada beneran itu. Senyumnya antum ini penuh makna kayaknya. Apa makna senyumnya antum ini? Senyumnya antum marahnya apa? Senyum semuanya. Masya Allah. Gimana putra? Anda kok senyum dari tadi? Ini maknanya apa itu? Gimana itu? Itu sih bukan lewat, itu betul-betul dilihatin sama dia, ingin tahu. Itu sih dengar namanya. Sudah ngerti itu kelompok teroris mati, lah kok didelok. Ini kalau sekedar datang melengos gitu gak ada masalah. Bagus penerapan Haji Lutadi. Tokoh dai besar ngaku sebagai salafi datang ke pemakaman gembong teroris nomor 1 di Indonesia ini dilihat bukan untuk melengok tapi untuk disaksikan. Ini keblinger namanya ini. Ini ya antum juga bukan penerapan hasil mutatik juga penyimpangan prinsip. Yang lain wes gimana mau? Nggak ada. Yang lain. Wes. Profesi atau mau hari ini? Wes. Ini mana tadi ini ada maknanya ya. Senyumnya ini mengembang terus ini. Tanyanya apa faedah umrohnya? Faedah umrohnya ya faedah ibadah ya. Saya barakallahu fiikum. Alhamdulillah. Ya, di luar dugaan semua itu adalah kemudahan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Terus terang secara pribadi ketika kemarin berangkat umroh dari tanah air tanah suci tidak ada niatan dan tidak ada rencana untuk bertemu dengan para masyayikh dikarenakan seorang diri biasanya kan umroh bareng-bareng dengan sebulan bisa doplen gitu kan. Ini dirian dirian membawa jamaah lagi sehingga tidak ada niatan sama sekali ketika itu untuk berjumpa dengan para masyayikh. Tapi alhamdulillah subhanallah dikasih kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala justru berkali-kali ketemu dengan para masyayikh. Kita sampai di kota Madinah hari Jumat tanggal 8 Maret Jumat Maghrib sampai di masjidnya di hotel Madinah. Salat Isya langsung saya ke Masjid Nabawi dengan dua orang ikhwah, satu dari Semarang, satu dari Ngawi, Madiun. Abdullah Madiun, saya pun nabar. Tahu ya? Kadang saya sengaja salat di Masjid Nabawi di dekat majelisnya Syekh Muhsin Al-Abbad. Tujuan saya hanya satu, kepingin ketemu dengan teman-teman Indonesia yang aktif di Jaringan Islamiyah Madinah supaya ada komunikasi, saya datang komunikasi, bisa ketemu dengan mereka, bincang-bincang, siapa tahu sesuatu dan segala macam. ketemu dengan sebagian mereka. Wah, subhanallah, begitu ketemu dengan mereka dikasih tahu, Ustaz, malam ini Syekh Abdul Rahman Al-Adani bikin majelis di Istirwahah dekat Bir Ali. Wah, langsung dikasih informasi gitu. Ya, ya jangan ditolak. Ada kendaraan yang mau saya ke sana? Oh, ada, Ustaz. Antum mau kesana? Oh, iya. Ada informasi ya jangan dilewatkan gitu ya. Loh, iya. Mau? Berapa orang? Satu orang aja. Nah, sama teman yang kedua, antum pulang. Antum pulang, Pak. Ini baru nyampe di Madinah. Antum jangan ikut sama saya, ikut sama saya. Antum saya ke belakang gitu. Pulang, antum pulang ke hotel. Silakan. Saya langsung bersama dengan mereka menuju ke Istirwahah. Mereka nyewa sebuah tempat yang halamannya luas untuk mahadharahnya Syekh Abdul Rahman Al-Adani. Sekitar Bir'an. Sudah. Walaupun telat ya. Alhamdulillah mahadharahnya beliau sempat merekam tanya jawab. Beliau selesai mahadharah sempat masuk ke ruangan khususnya beliau, salaman sama beliau segala macamnya. Tapi itu punya bincang. Malam berikutnya lagi Syekh Abdul Rahman yang datang ke majlisnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Keterangan tidak ada. Beliau datang, saya lagi sholat sunnah, beliau datang, Syekh Abdul Rahman, saya selesaikan sholatnya, langsung saya dekati, ini beliau, di Ikhwan, ini saya, jabat tangannya lebih marung gitu, parah-parah, tapi nggak sempat dinyam-dinyam juga, kedaulah Syekh Abdul Muhsin berhalangan, sehingga di sana saya cuma ketemu dengan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, menghadiri majelisnya, dua kali aja, parah-parah, sampai cuma jalannya. Itu kan Ustaz Masyaw bisa ketemu langsung dengan Syekh Abdul Rahman. Enggak tak juga sama sekali. Ketika di Mekah, terus tidak terpikir bakal ke Syekh Rabi segala macam. Mau sama siapa ke Syekh Rabinya ini? Terus mau ngapain di sana? Mau ngomong apa sama seorang diri? Nah gitu ya. Kelasnya kan beda ya. Ini kelas kopral ya kan. Yang biasa datang kelas panglima yang kelas kopral. Enggak mungkin di datang sendirian ya. Di sana masih kita mau banyak tawaf sekarang. Masya Allah, kasih kemudahan. Begitu kita keluar dari Masjidil Haram hari Selasa, sehingga saya Selasa siang atau Selasa sore di halaman Masjidil Haram, papasan dengan salah seorang dari Yaman. Saya kenal dia. Dia di tempatnya Syekh Abdul Rahman, namanya Hasan Bajubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahu jika dengan saya sama dia dulu ketika di Damaj, ketika saya tunggu di Yaman dan ketemu ketika dua kali saya ke Aden. Ngasih informasi lagi. So, besok Rabu Maghrib, Syekh Abdul Rahman mau ziarah ke Syekh Rabi. Wah, ini yang saya bilang. Ini kesempatan berikutnya enggak mungkin dilepaskan sudah ini. Oh iya, zaman. Sah kita langsung anda minta tolong kepada Ikhwan antar saya ke Syekh Rabi. Ada yang ikut? Ikut semua akhirnya tujuh orang itu semuanya ikut. Allah Bismillah. Nah, bisa dompleng kan gitu ya. Nah gitu ya. Nah, siapa yang masuk kan bisa masuk juga kan. Gitu. Kita kesana waktu hari tadi sholat di musola kecil kita bermain Syekh Rabi Haji. Betul. Rombongan orang-orang Yaman semua. Dan sebagian orang-orang yang lain, orang Libi dan segala macam. Itu saya ketemu dengan guru-guru saya dulu, Muhammad Uji, Zakir Al-Adani dan segala macamnya. Allah sudah akrab juga, dalam aku ketemu dengan mereka sudah ngomong-ngomong. Masya Allah, telah belumnya. Saya ketemu juga sudah. Maka janjian dibuka pintunya dengan gampang oleh penjaga rumahnya Syekh Rabi. Masuk saya bilang. Masuk semuanya. Sudah, enggak semata-mata duduk di bawah, duduk di kursi saya. Ini, kursinya kan panjang, sofanya banyak. Kursi. Nah, yang lain enggak di kursi, enggak di bawah. Ini ketemu dengan Syekh Abdul Hadi. Beliau memberikan nasihat kepada kita ketika itu. Yang pertama beliau mengatakan, irfa'u rayat as-sunnah. Irfa'u rayat as-sunnah. Ulang-ulang beliau. Angkat dan kibarkan bendera sunnah. Angkat dan kibarkan bendera sunnah. Dan itu tidak mungkin tercapai melainkan dengan ikhtisam, berpegang teguh dengan Alkitab sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Yang kedua, ta'alafu bainakum. Bila kamu saling mencinta, saling mencintai, saling lembut hatinya, saling berukhuwah. Yang kedua berpanjang bicara masalah seperti ini. Dan yang ketiga beliau mengatakan utruku asbabul furqa, tinggalkan semua sabab-sabab yang membuat perpecahan di kalangan kalian salafiyin. Sebab yang besar, hatta walaupun yang kecil, kata. Ini sudah mengulang sama beliau. Ini tiga poin yang beliau sampaikan kepada kita ketika ini. Nah, dan di sana berada Syekh Abdul Rahman. Ini siapa yang bicara? Di sebelah kanannya Syekh Abdul Rahman Al-Madani. Pemandangannya jarang ya Pak. Biasanya kalau ada Syekh yang datang itu jasa khusus, nggak boleh ada yang masuk. Yang ini masuk semuanya. Ada Syekh Rafi, ada Syekh Abdul Rahman Al-Madani, ada Zakari Al-Madani, ada Muhammad Khusy dan juga yang lain dari teman-teman Yaman, sehingga kita bisa berbincang di situ. Barakallah. Di situ ada sebuah kejadian yang masya Allah bagi saya sangat penting, tapi dikarenakan waktu yang sudah maghrib, nah, jadi nggak memungkinkan bagi saya untuk menyampaikan di sini. Nah, di luar juga adanya muhakamah dua orang Libi dari Libya, muhakamah atau muhakamah ya, tahkim di depan Syekh Rabi bin Hadi. Spontanitas dipanggil mereka berdua, ada kasus sampai. Nah, wah ini kesempatan langka ini, bisa menyaksikan ada dua orang yang berkasus diselesaikan di depan Syekh Rabi bin Hadi. Wah, di sampingnya ada Syekh Rabi bin Hadi nih dan teman-teman yang lain, kita nyaksikan begini. Wah, serius saya nyaksikannya. Oh, seru banget ya, luar biasa. Nah, dikarenakan jam maghrib, jadi yang seru-seru seperti ini pada waktunya nanti insyaallah. Nakratilah punas maka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.